الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الوفاء أما بعد إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, senantiasa tak lupa kami mengingatkan pada diri pribadi kami dan antum semua untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah Ta'ala, dan mengingatkan kembali tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sudah seberapa besar kewajiban kita, usaha kita untuk menunaikan hak Allah. Allah sudah berikan kita begitu banyak nikmat. Allah hanya minta satu kepada kita, untuk menghambakan diri kepadanya. Tentunya kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang baik, yang berusaha taat kepadanya, berusaha memperbaiki diri dengan ilmu. Yang kedua, berusaha memperbaiki kualitas ibadah, tentunya dengan penuh semangat, niat dan ikhlas, dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kami berpesan pada diri pribadi kami dan antum semua untuk banyak-banyak bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kita memasuki kajian kita pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, pada bab Fi Ahkamil Wudu, pada hukum-hukum berkaitan tentang wudu. Nanti ada bab sifatil wudu. Sekarang kita membahas pembahasan pembelajaran kita pada hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah wudu, yang wajib kita pelajari dan kita amalkan agar terwujud ibadah wudu yang sempurna. Karena dengan kesempurnaan wudu itu, insyaallah yang kita harapkan ibadah yang sempurna tercapai. Baik, yaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala nakilan عن قول الله عز وجل يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة الآية 6 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Beliau yang pertama kali beliau utarakan, beliau wejangkan kepada kita pada bab hukum-hukum berkaitan tentang wudu adalah firman Allah Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita pembiasaan. Ketika berkaitan dengan hukum, maka kita mulai dengan firman Allah Ta'ala. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan adab yang mungkin kita sudah lupa. Ketika pembahasan tentang urusan agama, kita dahulukan qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman tentang berkaitan pada wudu ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Wahai sekalian orang-orang beriman, bila kalian qumtum ila shalah, hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa-apa yang menjadi pokok a'dha, bagian tubuh mana yang wajib dikenai air wudu. Bila kalian hendak salat, di sini ada hukum. Hukum apa? Wudu itu menjadi wajib kapan? Ketika pada waktunya diwajibkan salat. Dan wudu itu menjadi sunnah kapan? Di luar ketika tidak diwajibkan waktu salat. Idza kuntum, ya, ini idza ada syartiyah. Ada syarat. Syaratnya apa? Syarat wajibnya wudu apa? Ketika hendak melakukan salat wajib, faghsilu wujuhakum. Ini walaupun salat wajib maupun enggak, ya. Syaratnya ini. Apa syaratnya? Faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kalian. Ghusl maksudnya membasuh, membasahi. Bukan mengusap. Membasahi. Wajah nanti akan kita sebutkan wajah mana saja yang menjadi daerah-daerah wajah itu sendiri. Wa aydiyakum, wajah kemudian kedua tangan. Ilal marafiq, kedua tangan sampai kepada siku. Wamsahu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masah, mengusap. Ya, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, tidak wa arjulikum. Berarti kembali kepada hukum yang pertama, yaitu ghusl, membasuh kaki, bukan mengusap kaki. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kepada ka'bain. Ka'ab, mana itu ka'ab? Mata kaki. Ya. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kata beliau, fahadhil ayatul karimah, ayat ini mewajibkan aujabatil wudu alis salah, mewajibkan wudu untuk salat. Kapan wudu itu hukumnya menjadi wajib? Ketika hendak salat. Ya. Wabayyanatil a'dha allati yajibu ghuslaha au mashaha fil wudu, dan Allah juga menjelaskan mana anggota badan yang wajib dibasuh dan mana anggota badan yang harus diusap. Yang dibasuh mana? Wajah, tangan sama kaki. Yang diusap kepala. Wa haddatat mawaqi'al wudu minha, dan memberikan batasan mana tempat, mana daerah wudu yang mesti dibasuh yang kena air, yaitu antara tangan sampai siku, kaki sampai kedua mata kaki. Thumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu. Nah, ini kan bentuknya global kan, yang kamu harus basuh muka, kedua tangan sama kaki, juga diusap kepala. Sudah situ saja. Ini masih mujmal, masih global bentuknya. Maka kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini loh. Kan kita enggak ngerti mana yang lebih dulu, ya kan? Apa ujuk-ujuk wudu langsung dibusak bus-bus gitu. Kan enggak kan? Itu kapan kita tahu cara wudu? Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dengan firman dengan sabda Rasulullah maupun dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. I'lam ayyuhal muslim yaqulu rahimahullah anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunanah. Ketahuilah wahai muslim bahwa wudu itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama, harus kita ketahui ini syarat-syarat wudunya. Yang kedua, harus ngerti kewajiban-kewajibannya. Apa yang harus dijadikan kewajiban dalam wudu? Yang ketiga, sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah wudu. Fasyurut wal furud labudda min hasbal imkan. Maka hukum menunaikan syarat, hukum menunaikan kewajiban itu wajib harus dikerjakan sebisa mungkin. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali pada kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Di sini kewajiban dan syarat wajib kita usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Liyakunal wudu sahihan, supaya wudunya sah. Karena ini berkaitan dengan syarat dan kewajiban. Wa ammas sunan, adapun sunan, sunah-sunah yang itu sifatnya kalau dalam hukum fikih itu dikerjakan mendapatkan pahala dan dipuji oleh Allah Ta'ala, dan kalau tidak dikerjakan ya enggak dapat pahala. Kalau istilah orang taat itu kalau enggak dikerjakan rugi. Ya rugi dong, enggak dapat pahala kan? Fahiyya mukammilatul wudu. Sunnah-sunnah itu kedudukannya untuk sebagai apa? Sebagai penyempurna wudu. Wa fiha ziyadatu ajr. Dalam sunnah-sunnah wudu itu sebagai penambahan pahala. Wa tarkuha la yumna' sihhatul wudu. Adapun meninggalkan sunnah-sunnah itu tidak menggoyahkan atau mempengaruhi keabsahan dalam ibadah wudu. Sekarang kita membahas lebih terperinci lagi tentang syarat-syarat wudu. Apa syarat-syaratnya? Ada 8. Ya, kita ingat syarat-syarat wudu 8. Apa saja? Yang pertama dan sampai keempat. Pertama sampai keempat, al-islam wal-aqlu wat-tamyizu wan-niyyah. Islam harus muslim. Kalaupun tidak muslim enggak sah wudunya. Tapi enggak masalah kalau dia wudu. Tapi enggak sah wudunya sebagai bentuk apa? Ibadah. Yang kedua, harus berakal. Orang gila enggak sah wudunya. Dia harus berakal. Tamyiz, umur yang maksudnya itu umur yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu umur tamyiz. Umur tuh kalau antum punya adik atau punya anak, dia bisa bedakan iki duit sing abang, iki duit sing biru. Ya, ini yang baik, ini yang buruk. Itu sin tamyiz. Biasanya rata-rata umur antara 8, 9, 10 itu sin tamyiz. Tamyiz niyyah dan niat. Harus pakai niat. Maksudnya bukan dilafadzkan, tapi harus dihadirkan niat. Ya. Sekalipun dalam hati. Fala yaqulu hafizahullah fala yasihul wudu min kafirin wala min majnun. Enggak sah wudunya orang kafir. Enggak sah wudunya orang edan, orang gila. Itu enggak sah. Wala min saghirin wala la yumayyiz. Tidak pula anak kecil yang belum bisa membedakan ya tamyiz. Kalau sudah membedakan sah wudunya. Wala mimman lam yanwil wudu. Tidak pula tidak sah wudunya bagi orang yang enggak niat wudu. Contoh, orang ngelindur, tahu-tahu bangun, terus wudu, sah enggak? enggak sah. Ada orang kesurupan, dia enggak sadar, terus jalan ke kamar mandi, wudhu, sah enggak? Enggak sah, karena bukan niat dia, dan dia enggak sadar dalam keadaan tidak sadar, tentu enggak sah. Bi annawa tabarrudan, atau orang wudhu niatnya pengen supaya biar mendinginkan badan, itu enggak sah wudhunya, karena niatnya bukan untuk ibadah. Untuk apa? Suatu yang mubah. Au ghuslu a'dha'ihi liyuzila 'anha najasatan aw waskhan. Atau untuk membersihkan anggota badannya untuk menghilangkan najis dan kotoran-kotoran yang menempel di badannya. Ketika niatnya untuk itu, maka tidak sah sebagai ibadah. Yang kelima, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aidan, disyaratkan bagi wudu juga, an yakunal ma'u tahurun kama sabak. Nah, kita sudah pelajari tentang air kan, kemarin kita bahas. Maka air yang kita gunakan untuk wudu itu secara status suci, mensucikan. Ya, harus suci mensucikan. Bukan pakai air teh apa air kopi atau air kelapa, enggak sah. Karena itu bukan sebagai air yang secara mutlak, secara murninya. Fa in kana najasan lam yuzihu. Kalau seandainya air itu najis, maka tidak sah dipakai untuk wudu. Sebagaimana disebutkan kemarin, ya, kapan kadar air itu najis? Ketika berubah baunya, warnanya, sama rasanya. Kalau najis itu, ya, kalau dalam volume atau bilangan, Imam Syafi'i rahimahullah itu mensyaratkan harus di atas kullatain. Kullatain dua jimbung yang besar itu. Kalau kenanya ya tai cicak, ya tetap masih dianggap sah. Tapi kalau cuma satu gelas kena tembelai ayam, enggak sah itu namanya. Ya. Ya, itu sudah najis jelas, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan lebih ke sifat, bukan pada madahnya, materinya, tapi sifatnya. Selama itu air tidak merubah hilqahnya, bentuknya, baik sifatnya, kemudian warnanya, kemudian rasanya atau baunya, ya, maka tetap dianggap sebagai air yang sah. Maksudnya suci mensucikan. Yang keenam, syarat yang keenam, an yakunal ma'u mubahan, airnya harus mubah. Mubah itu maksudnya apa? Ya, dia mubah. Misal airnya tetangga gitu kan, tetangga kita nggak ada air, tetangga kita harus izin dulu. Ya, jangan asal matur kayak gitu, wudu tanpa izin, itu mubah nggak? Itu nyuri namanya. Ya, nyuri air, nggak mubah, nggak sah. Ya, harus mubah. Fa in kana maghzuban aw tahassala alayhi bighairi tariqin syar'i lam yasihhal wudu bihi. Kalau seandainya air itu dihasilkan dari ngerampas, ya, merampas, hasil rampasan atau caranya yang enggak benar, yang enggak syar'i. Entah ngambil dari tetangga enggak izin atau ngerampas, maka itu tidak sah dipakai untuk wudu. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, an yasbiqahu istinja aw istijmar ala ma sabaqa tafsiluhu. Ya, hendaknya, ini bentuknya sunnah. Ya, hendaknya kalau itu sebagai amaliyah yang di luar dari wudu, maka ini istinja maupun istijmar hukumnya sunnah. Tapi kalau didahului dengan buang hajat, baik yang kecil maupun yang besar, maka ini hukumnya menjadi syarat. syarat wajib. Masa buang air kecil ya enggak? Enggak cebokan kan gitu. Tetap enggak sah. Ya. Tetap dia dalam keadaan najis. Yang kedelapan, izalatu mayumna' usul ma' ilal jild. Ya. Membuang atau melepas sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Kitek ya. Kalau buat perempuan tuh kitek yang itu, tau kitek? Itu yang sifatnya dia menutup dari minyak. Itu nggak sampai kepada, nggak sampai kepada tubuh kan? Dia menghalangi itu, terus dihilangkan. Kalau kitek sifatnya dia itu menyerap, nggak masalah. Maka harus dihilangkan. Kalau masih ada, nggak sah wudunya. Contoh lagi. Hina, nggak masalah karena itu kan dari air kan, dia nyerap menyatu dengan kuku kan nggak masalah. Tapi kalau yang dari cep, nah itu yang istilahnya itu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Atau dia habis ngecat, kena cat kan harus bersihkan dulu semua sampai bersih. Ya. Fala budda lil mutawaddi an yuzila ma ala a'dha'il wudu'i min tinin aw 'ajin aw syama' aw wasakh mutarakim aw asbaq samakiyah liyajri al ma' ala jildil 'adu mubasharatan min ghairi ha'il. Maka harus orang yang mau berwudu untuk menghilangkan yang melekat pada anggota tubuh dari tin tanah ya, atau 'ajin adonan, maupun adonan semen kah atau apa ya. Au syama' atau minyak. Kan minyak kan enggak bisa menyatu dengan air. Kapan bisa menyatu? Enggak akan bisa kan? Au wasakh atau kotoran yang bisa menumpuk dan menutupi anggota tubuh. Au asbaghin samakiyah. Samikah. Atau istilahnya itu apa, seperti asbagh, yang menutupi baik kuku maupun kulitnya. Liyajril ma'ala jildil adu mubasharatan min ghairi ha'il, supaya air itu sampai menyentuh kulit tanpa ada yang menghalangnya. Akan tapi di sini ada beberapa hukum pengecualian. Ketika seorang yang mau enggak mau harus diperban atau digipsen ya, mungkin karena patah tangannya atau harus diperban, maka cukup baginya untuk mengusap di atas gipsennya atau yang diperbannya. Cukup itu, cukup dipercikan atau diusapkan saja cukup. Insyaallah masih hal, tidak masalah. Ya, ada sebagian ulama ya cukup dengan turab aja, tapi lebih afdol cukup dengan air dibasuhkan aja. Gak usah ditelesi ya. Ketelesi basah nanti malah merusak kan. Atau ketika dia terkena kecelakaan, kebakaran, yang mana gak mungkin kan kena air ya, maka itu tidak perlu untuk dibasuh dengan air. Kalau bisa diusap, diusap. Kalau gak usap, yes. Ya, fattakullaha mastata'tum. Adapun kewajiban-kewajiban wudu di sini ada 6. Yang tadi 8 kan, itu antum harus penuhi semuanya syaratnya. Karena itu syarat. Yang keenam, 6 ini adalah kewajiban. Yang pertama, ghaslul wajhi bikamilihi, yaitu mengusap wajah dengan sempurna. Wa minhul madmadatu wal istinshaqu, di antaranya termasuk bagian dari mengusap wajah adalah berkumur, dan sunnahnya juga beristinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan kembali untuk membersihkan, maka disunnahkan seperti itu. F Faman ghasala wajhahu wa taraka al-madmadata wal istinshaqa aw ahadihima lam yasih wudu'uhu. Siapapun yang membasuh wajahnya dan meninggalkan madmadah, meninggalkan apa? Berkumur-kumur atau istinshaq atau salah satu dari yang keduanya, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Li'anna al-fam wal anf min al-wajh. Karena ini ala madhab ya, ala madhab. Karena wajah dan mulut itu bagian dari wajah, mulut dan hidung bagian dari wajah, maka juga harus disempurnakan. Wallahu ta'ala yaqul faghsilu wujuhakum. Di sini bentuknya nakhirah. Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Fa amara bi ghaslil wajhi kulli. Allah menyuruh, memerintahkan untuk membasuh muka semuanya. Termasuk darinya apa? Mulut dan hidung. Faman taraka syai'an minhu, siapa yang meninggalkan bagian darinya, lam yakun mumtathilan amrallahi ta'ala. Dia belum melaksanakan perintah Allah ta'ala. Karena tinggalkan salah satunya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamaddha wastansyaqa wastathar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dalam sifat wudhunya juga disebutkan dalam kitab Unnadul Ahkam yang dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya dalam hadis yang banyak itu panjang, beliau istansyaqa wastanthara istansyaqa tamaddha wastansyaqa wastathar. Beliau berwudu, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqin. Membasuh kedua tangan bersamaan dengan sampai ma'a. Di sini ma'a. Ada sebagian riwayat fuqaha mengatakan ila. Ini berbeda ya. Ma'a itu berarti semua bersamaan dengan kedua siku, liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'al marafiq. Ini indahnya bahasa Arab ya, satu huruf aja dipermasalahin kan, satu kata aja ila ma'a itu sudah beda, hatta sudah beda maknanya bagi para fuqaha. Di sini wa aydiyakum artinya ma'al marafiq, bersamaan sekalian sampai siku. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutarkan membolak-balikkan sampai mirfaqah. Sampai kedua siku. Ya. Juga ini bukan keutamaan kalau bisa dilebihkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian mampu untuk melebihkan ghurrah? Iya, karena nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan ghurran muhajjalin dalam keadaan bersinar min atharil wudu, dari bekas-bekas wudhunya. Nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekas wudhunya nanti di yaumul qiyamah akan bersinar. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang mampu untuk melebihkan atau memanjangkan cahayanya, maka kerjakanlah. Nah, di sini keutamaan sekali. Ya. Li'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ala mirfaqaihi. Wa fi haditsin akhar ghasala yadaihi hatta ashra'a fil 'udud. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua tangannya sampai ashra'a fil 'udud, sampai pada sini ya, bahkan lengan ya, sampai pada lengannya, berarti melebihkan. Dalam riwayat yang lain, mimma yadullu 'ala dukhul mirfaqain fil maghsul, yang ini masuk bagian mirfaqain ketika untuk dibasuh. Yang ketiga, mashur ra'si kullihi. Ini 'ala madzhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dalam madzhab Syafi'i, yang pokok wajibnya, qadrul wajib, beda ya, ada qadrul wajib, ada qadrul mustahab. Hanabilah mengatakan qadrul wajibnya semua dibasuh, diusap semua kepala. Adapun Syafi'iyah mengatakan qadrul wujub, ya bagian yang wajib setengah. Itu sudah cukup wajib. Mustahabnya lebih utama semuanya. Kita pengen yang mustahab, yang wujub. Hah? Dapat dua-duanya kan? Ya kan? Maka kita sempurnakan. Nah, ini alamat Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan mashur ra'si kullihi wa minhul udhunan. Ya, mengusap semua kepala, di bagian dari kepala itu juga telinga. Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-udunani minar ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si. Ini sebagian alamat Imam Ahmad, tidak, istilahnya tidak dibolehkan mengusap sebagian kepala saja. Maka kita lebih utama menyelisih khilaf, maka kita usap semuanya. Dan juga kita untuk mendapatkan fadilah, keutamaan. Keempat, rabi' ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Nah, sebelumnya ada masalah. Contoh, kalau akhwat gimana? Apa harus dibuka kerudungnya? Eh? Apakah harus dibuka kerudungnya? Antum pernah lihat kan? Pernah lihat enggak? Ada ibu-ibu gitu harus buka kerudungnya gitu kan. Nah, di sini keadaan darurat. Ya. Ketika seorang ya muslimah berkerudung lagi bercadar, ya, maka harus mencari tempat yang tertutup, itu yang wajib. Kemudian ketika tidak ada, maka cukup dengan mengusapnya di atas khimarnya, di atas apa? Kerudungnya. Itu sudah mewakili dengan ra's. Mewakili ra's. Sebagaimana dalam pembahasan ketika seorang memakai imamah. Imamah yang itu enggak bisa, susah untuk lepas. Yang lupet-lupet itu. Gimana cara wudunya? Cukup membasuhkan tangan, membasahi, cuma diusapkan di atasnya. Seperti itu. Baik. Yang ketiga, yang keempat, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke mana? Mata? Mata kaki. Diqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan sampai kepada ka'bain. Ila bimakna ma'a. Ila di sini diartikan ma'a, bersama. Wa dzalika al ahadits al waridati fi sifatil wudu fa innaha tadullu ala dukhul ka'bain fil maghsul. Karena ini disebutkan hadis-hadis yang terdapat dalam sifat wudu, karena juga masuk dukhul ka'bain fil maghsul. Kedua mata kaki itu masuk arus yang dibasuh. Yang kelima, tertib. Harus tertib. Harus tertib sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaki dulu, terus kemudian kepala, terus ke tangan, terus ke wajah, enggak. Harus tertib apa yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya. Bi an yaghsil wajha awalan, tsumma al-yadain, tsumma yamsahu ar-ra's, tsumma yaghsilu rijlaihi. Diqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, di sini itu harusnya membasuh wajah dulu. Ini yang kalau wajib. Terus kemudian mencuci tangan itu apakah bagian dari wajib? Bukan. Alamat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ini bagian dari sunnah. Tapi ketika bangun tidur, ya, maka jadi wajib. Alasan apa? Karena li ajli istighath min naum. Ajli apa? Dikarenakan karena ini, karena bangun tidur ini, ya. Dia wajib mencuci tangannya dahulu. Telapak tangan, bukan tangan ya, telapak tangannya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah taala membedakan antara bangun tidur di siang hari dengan bangun tidur di malam hari. Kalau di siang hari disunahkan, kalau di malam hari wajib juga. Wajib. Kenapa? Fa inna kala tadri aina batat yaduhu. Karena kamu enggak ngerti, itu sudah melayang kemana aja tangannya. Ya kan kita enggak ngerti mau kemana kan, makanya ketika bangun tidur Imam Ahmad lebih tegas, setiap bangun tidur kapanpun dimanapun wajib cuci tangan dulu baru basuh, cuci telapak tangan maksudnya, baru basuh wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian baru kemudian wajah, kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentertibkan wudu, mengurutkan wudu sesuai kaifiyahnya, tata caranya. Wa qala hadza wudu'un la yaqballahu sholata illa bihi, Ibnu Majah wa ghairuhu. Ini tata cara wudunya dan Allah tidak menerima salat seseorang kecuali dengan cara seperti ini. Maksudnya apa? Dengan cara wudu yang seperti ini. Sesuai dengan apa yang Allah urutkan. Ya. Hadihi, afwan, yang keenam, al-mualah. Al-mualah itu apa ya? Beriringan. Paham beriringan, paham. Maksudnya itu langsung dari wajah langsung ke tangan. Jangan wajah terus ada orang ngobrol, ngobrol dulu baru tangan. Biar wajib mulai dari awal. Karena itu batal. Atau tinggal dulu baru kaki. Enggak seperti itu. Mualah itu berkelanjutan. Ya. Wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurati mutawaliyan. Anggota badan yang dikenai air wudu itu harus mutawali. Harus apa? Apa namanya? Berurutan. Bihaitsu la yafsilu baina ghusli 'adwin wa ghusli 'adu alladhi qablahu, di mana tidak ada jeda. Jeda yang lama. Kalau mau sebentar aja misalnya dipanggil, ya fulan, oh apa? Enggak masalah. Tapi kalau apa terus lanjut ngobrol, nah itu batal. Ya. Baina ghusli 'adwin wa ghusli 'adu alladhi qablahu. Harus terus, tidak ada putusnya. Tidak diputus di situ. Bal yutabi ghusl al-a'dha al-wahid til wal-akhir hasbal imkan. Ya. Bahkan apa? Dia harus diikuti terus dengan a'dha yang satu, anggota badan yang kedua dan seterusnya. Hadhihi furudul wudu. Ini kewajiban-kewajiban wudu. Allati la budda minha fihi ala wafqi ma dzakarahu Allahu fi kitabih. Yang wajib dikerjakan sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Wa qad ikhtalafal ulama fi hukmi tasmiyati fi ibtida'il wudu. Di sini khilaf silang pendapat para ulama ketika memulai dengan bismillah atau tidak. Hal hiya wajibah au sunnah? Apakah memulai dengan bismillah itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang yang wudu ataukah itu sekedar sunnah? Fahiya 'indal jami' masyru'ah, maka itu semuanya secara khilaf itu semua disyariatkan. Walayan bagi tarkuha, maka sekalipun itu khilaf ada yang mengatakan wah itu enggak wajib, itu sunnah. Tetapi kan tidak layak untuk ditinggalkan. Sekalipun itu sunnah tapi tidak layak untuk ditinggalkan. Maka mulai dengan bacaan bismillah. Karena apa? Karena sesuatu ya yang di situ ada kebaikannya, la yubda'u bi basmalah fa huwa abtar. Sekalipun hadisnya ini sini fihi maqal, ada riwayat satu riwayat yang situ perlu ada pembahasan, tapi secara maknanya sahih. Kenapa? Sesuatu yang baik, dzibalin, sesuatu yang ma'ruf yang baik yang itu dia usahakan tapi tidak dimulai dengan basmalah, maka fahu abtar. Apa maksudnya abtar? Terputus barokahnya. Terputus barokahnya. Maka mulai dengan bismillah. Wa in zada wasifatuha an yaqula bismillah. Sifatnya cuma bilang bismillah. Kalau disempurnakan tambahin bismillahirrahmanirrahim, fala ba'sa, tidak mengapa. Wal hikmah, apa hikmahnya? Wallahu a'lam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha'il arba'ah bil wudu. Pada hikmah pada apa? Pada pengkhususan 4 anggota badan yang tadi untuk wudu, li'annaha asra'u ma yataharraku minal badan. Karena ini yang paling cepat digerakkan oleh badan. Muka, tangan, sama kaki. Kepala sama kaki. Liktisabidz dzunub, untuk berbuat dosa. Ya kan? Muka, mata, bibir, mulut, hidung, ya kan? Tangan menjamah yang haram. Kaki berjalan ke tempat yang haram. Nah, di sini kata beliau hafizahullah taala, di sini a'dha yang paling cepat untuk menghasilkan dosa adalah 4 anggota badan tersebut. Fa kana fi tadhhiri dhahiriha tanbih ala tadhhiri batiniha. Maka membersihkan, mensucikan zahirnya sebagai bentuk tanbih, peringatan. Apa? Membersihkan, mensucikan batinnya. Dan sebenarnya wudu itu fungsinya diantaranya apa? Menggugurkan dosa-dosa. Ya kan, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa seorang yang berwudu, tidaklah dia berwudu kecuali apa? Menetes dari athar, dari bekas wudunya itu, bekas dosa-dosa dia. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو. Bahwa telah dikabarkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa seorang Muslim setiap kali dia membasuh salah satu atau anggota badannya, maka terhapuskanlah darinya setiap kesalahan. Asabaha bidzalikal adu, yang dia basahi anggota tubuhnya. Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'akhir qatril ma', maka keluar dosa-dosa tersebut bersamaan air itu atau yang menetes dari sisa-sisa yang dia berwudu dengan air. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan taujihat, ya, memberikan arahan setelah wudu selesai semua, maka diarahkan untuk memperbaiki iman dengan dua syahadat. Ya, dengan dua syahadat, doa setelah wudu. Isyarah ila al-jam' baina at-taharatain al-hissiyah wal-ma'niyah wal-ma'nawiyah. Ini sebagai isyarat, sebagai bentuk pensucian dalam lahiriah kita, ya, maupun batinnya kita dalam wudu. Subhanallah, betapa besar hikmah wudu tersebut. Fal hissiyah takunu bil ma' ala sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabih. Adapun secara hissiyah itu, maka dengan air membersihkan kotoran-kotoran tersebut yang Allah jelaskan dalam kitabnya, min ghasli hadhil a'dha. Wal ma'nawiyah, adapun yang maknawinya, takunu bisyahadataini lataini tutahhirani minasyirki, yaitu dengan dua kalimat syahadat yang mensucikan dosa-dosa syirik. Ya subhanallah, ya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hikmah begitu besar sekali dan manfaatnya begitu luar biasa. Waqad qala ta'ala fi akhir ayat al-wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di akhir ayat wudu, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah, ما يريد الله, Allah enggak ingin jadikan kalian itu haraj, beban. Walakin, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian dengan wudu tersebut. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, semoga kalian bisa bersyukur dengan wudu tersebut. Masya Allah, ya. Tidaklah dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan wudu seorang itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mau, kayak setiap hari orang itu mandi, dia punya rumah di belakangnya langsung sungai. Dia setiap hari mandi 5 kali. Ya, aliyab komin hudaran. Apakah ada sisa kotoran di situ sehari 5 kali? Ya, pagi habis subuh mandi. Ya, mungkin yang pengantin baru mungkin 5 kali lebih ya. Ya, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, masyaallah. Bersih sudah. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, menanyakan, ada kotoran tersisa? Enggak ada. Demikian orang yang butuh. Subhanallah, ya. Karena kita enggak ngerti setiap hari kita mesti melakukan dosa. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, manusia enggak akan lepas dari 3 hal. Ya. Berdosa dan wajib baginya bersyukur, istighfar. Kemudian diberi nikmat yang wajib baginya untuk bersyukur. Afan, 2, bukan 3, 2. Ya, enggak lepas dari 2 ini. Yang dia ini berdosa, wajib baginya beristighfar. Yang Allah berikan nikmat terus sehingga wajib baginya untuk bersyukur. Allah berikan nikmat wudu untuk menghapus dosa-dosa kita, wajib kita bersyukur. Tayyib, wa hakadha ayyuhal muslim syara'a Allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayaka wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Demikianlah syariat wudu bagimu untuk mensucikanmu dengan wudu tersebut dosa-dosamu dan untuk menyempurnakan dengannya nikmat-nikmatnya. Subhanallah. Ya. Cara menghapus dosa Allah sudah berikan begitu banyak sekali. Wa ta'ammal iftitaha ayatil wudu bihadzal nida'il karim. Perhatikan pada ayat wudu ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraannya kepada orang-orang yang beriman saja, yang memiliki sifat iman, sekalipun sifat imannya sedikit. Li'annahu huwal ladzi yusghi li awamirillahi wa yantafi biha. Ya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pasang telinga. Ya. Dengarkan baik-baik. Di situ setelah nida itu biasanya ada suatu perkara yang penting. Sebuah perkara yang penting. Wudu perkara yang penting, ya. Supaya apa? Karena orang berimanlah yang mau mendengarkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Orang kafir mana mau dengar? Dan hanya orang beriman yang mau memanfaatkan perintah Allah Ta'ala. Walihada qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yuhafidhu al wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Karena dia menjaga wudu dan juga menjaga salatnya. Ada pun orang-orang kafir, enggak mungkin dia. Ada pun seorang muslim yang awam, ya kadang bolong salatnya, bahkan kadang enggak salat. Ya, enggak menjaga wudunya, hanya orang beriman yang menjaga wudunya. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Wa mazada amma dzikra fi sifatil wudu, adapun yang tambahan sifatnya sunnah mustahab pada sifat wudu, man fa'alahu falahu ziyada ajr, siapa yang dia yang dikerjakan, dia mengerjakannya dapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya maka dia fala haraja alaihi, enggak masalah. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunanul wudu. Di sini para fuqaha menamakan sunah-sunah wudu ay mustahabbatu. Fa sunanul wudu hiya, sunah-sunah wudunya mana yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, as-siwak, sebagaimana sudah sebelumnya kita jelaskan, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kalau enggak memberatkan umatku untuk memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak wudu, atau setiap kali ketika wudu. Itu sunnahnya. Wa taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi, dan keutamanya banyak banget sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga bagaimana tata caranya sudah kita jelaskan. Wa mahalluhu 'indal madmadah. Kapan? Ketika berkumur-kumur, di situ disunahkan bersiwak. Liyahsul bihi wa bil madmadah tandiful fam listiqbal ibadah wa tahayyu' li tilawatil Qur'an wa munajatillahi subhanahu wa ta'ala. Apa fungsinya? Ya, yaitu dengan membersihkan mulut untuk ya istiqbal ibadah, mempersiapkan diri untuk ibadah, juga mempersiapkan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim, juga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghusl kaffaini thalathan fi awal wudu qabla ghusl wajh, yaitu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang pertama kali pada wudu sebelum membasuh wajah. Li wurudil ahaditsi bihi wa li anna al yadain alatun naqlil ma ila al a'dha. Dikarenakan apa? Karena kan kedua telapak tangan itu ya alat untuk mengambil air, memindahkan air. Fafi, dan juga memindahkan air ke anggota-anggota badan. Fafi ghuslihi ma ihtiyatun li jam'il wudu, dengan membasuh kedua telapak tangan itu sebagai ihtiyat untuk kehati-hatian untuk seluruh anggota wudu. Thalithan, yang ketiga, al-buda'atu bil madmadah wal istinsyak qabla ghusl wajh. Dimulai buda'ah, ya, dimulai dengan madmadah wal istinsyak. Dengan madmadah, kumur-kumur, istinsyak qabla ghusl wajh, sebelum membasuh muka, wajah. Li wurudil buda'ah bihima fil ahadith, dikarenakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang dimulai dengannya. Wa yubalik fiha in kana ghaira sha'im, dan disempurnakan kalau tidak puasa. Jangan pas puasa disempurnakan, takutnya apa? Ketelan, masuk ke tenggorokan, ya. Wa ma'nal mubalaghah fil madmadah, maksudnya melebihkan dalam madmadah itu idaratul ma fi jami'i famihi, yaitu memasukkan air ya di mulutnya, semuanya dikumur-kumurkan. Wal istinsyak jadbul ma ila aqsa anfihi, yaitu menghirup air sampai ke ujung hidungnya. Rabi'an, yang keempat, wa min sunanil wudu takhlilul lihyah, di antara sunah-sunah wudu adalah menyela-nyela lihyah, jenggot, ya. Al-kathifah, yang lebat, bilma, dengan air, hatta yablugha dakhilaha, sampai pada masuk semua dalam-dalamnya. Wa takhlu asabi'il yadain war rijlain, mentakhlil ya seperti ini, takhlil seperti ini, kedua telapak tangan dan kedua kaki dengan jari jemari, yaitu sunnahnya. Khamisan, yang kelima, at-tayamun. At-tayamun, memulai dengan yang kanan. Wa huwal bad'u bil yumna minal yadaini war rijlaini qabla yusra, memulai dengan yang kanan dari kedua tangan maupun dua kaki sebelum yang sebelah kiri. Kalau lupa sebelah kiri dulu, sah enggak? Sah enggak? Sah. Tapi enggak sempurna. Ya, tapi enggak sempurna. Sadisan, yang terakhir, az-ziyadatu 'alal ghusl ghuslatil wahidah ila thalathi ghusalat fi ghusl wajhi wal yadain wal rijlain. Menambahkan ya basuhan lebih dari sekali. Kalaupun sekali, sah enggak? Sah. Sebutkan dalam kitab Bulughul Maram, Tuhan Nabi SAW pernah wudu dengan sekali basuhan, pernah dengan dua kali basuhan, pernah dengan tiga kali basuhan. Mana yang sempurna? Yang sempurna tiga kali, itu yang sunnah. Ya. Hadhihi syurutul wudu'i wa furudihi wa furuduhu wa sunanuhu. Ini semua syarat-syarat wudu, kewajiban-kewajiban wudu dan sunnah-sunnah wudu. Yajidaru bika an tata'allamaha wa tahris ala tatbikiha fi kulli wudu. Maka seyogianya harus mestinya untuk kamu pelajari. Anda pelajari semua untuk dan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan setiap di setiap wudu kita. Liyakuna wudu'uka mustakminan li sifatil masyru'ah. Supaya wudunya kita ini, wudu Anda semua ini sempurna sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Litajuza 'ala thawab. Ya, litahuza 'ala thawab, supaya mendapat pahala. Terlebih lagi disempurnakan dengan sunah-sunahnya. Tentunya lebih utama ketika kita menyempurnakan dengan sunah-sunah wudu kita. Wa nas'alullaha lana wa lakal mazid minal ilmi nafi' wal 'amali shalih. Dan kami kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada antum semua, an mazid, tambahan ilmu bermanfaat dan amal amal saleh. Amin. Nah, ini ayat barahimanakumullah, hukum-hukum tentang wudu. Tentunya semakin sempurna wudu kita, semakin kita siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau seandainya kita ini wudunya asal-asalan, tidak perhatian. Ya. Beda ketika kita memperhatikan sifat wudu kita dengan sempurna, kita rasakan dalam sholat kita. Ya, kita rasakan dalam sholat kita. Semakin sempurna mungkin wudu kita, semakin kita merasakan kekhusyukan dalam sholat kita. Sehingga kalau kita pengen sholat kita khusyuk, maka kita harus mengawali apa yang menjadi kesempurnaan dalam wudu kita. Dan tentunya juga kalau pengen sholat khusyuk, ya nggak perlu ada training-trainingan ya. Dulu kan ada training sholat khusyuk, nggak perlu. Cukup dengan kita memperhatikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berwudu, insya Allah akan menjadi sholat kita khusyuk. Yang penting adalah yang pertama kali pondasinya, ikhlaskan segala apa yang kita usahakan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Kurang lebihnya, sama afi yang sebesar-besarnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.